يقول تعالى لرسوله مثبتا له ومسليا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فلست أول رسول كذب وأوذي، فأمليت للذين كفروا برسلهم، أي أمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين، ثم أخذتهم بأنواع العذاب، فكيف كان عقاب؟ الله سبحانه وتعالى بالفرمان في سورة الرعد: ولقد استهزئ برسل من قبلك. Sungguh telah dihina para rasul sebelum engkau, dihina dan dicaci sebelum kamu, wahai Muhammad. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، maka aku membiarkan sebentar saja terhadap orang-orang kafir. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، kemudian aku siksa mereka. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، lihat bagaimana siksaan Allah yang terjadi atas mereka. يقول تعالى لرسول مثبتا له ومسليا. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, Allah berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menguatkan, mengokohkan dan memberikan kabar gembira, hiburan kepada Nabi Muhammad SAW, walaqad istuhziya birusulin min qabli, sungguh telah dihina, dicaci para utusan-utusan Allah sebelum engkau, wahai Muhammad. Ay falastahu rasul kudziba wa udhi, bukan engkau rasul pertama yang diuji, bukan engkau seorang rasul yang pertama disakiti, bukan, karena sebelumnya sudah dihina, disakiti, dicaci, bahkan dibunuh. Famlaitu lilladzina kafaru, maka aku biarkan sebentar saja, bukan dibiarkan begitu saja, tidak. Ai amhaltuhum muddatan, aku biarkan beberapa saat saja. Hatta yadhunnun annahum ghairu mu'adzibin, sampai mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan disiksa. Tsumma'atuhum bi'anwa'il 'iqab, bi'anwa'il 'adzab, kemudian kami siksa mereka dengan berbagai macam azab dan siksaan. Fakaifa kana 'iqab, maka lihatlah 'iqab, siksaan yang sangat pedih kepada mereka. Waliyadu billah. Wala yaqtarha ulai alladziina kadzabuka wastahza'u bik bimhalina. Maka jangan sekali-kali orang yang mendustakan kamu, menghina kamu, mencaci engkau, wahai Muhammad, jangan sekali-kali merasa dibiarkan. Jangan tertipu. Memang sengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibiarkan sesaat saja. Falahum uswah fi man qablahum minal umam, karena mereka ada contohnya dari umat-umat sebelumnya. yang sudah disiksa, diazab. Falyahdharu ayyafa'al bihim kama fa'ala biulaik. Maka hati-hatilah. Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan orang ini atau kaum ini sebagaimana sudah disiksa orang-orang sebelumnya yang menentang para rasul, utusan-utusan Allah, ditentang, bahkan dimusuhi. Hati-hati yang seperti itu, ya, dimusuhi, dihina, bahkan mau dibunuh. Nah, orang-orang yang melakukan seperti ini, hati-hati, akan lebih keras lagi siksaan Allah terhadap mereka. Waliyadzubillah. Wala haula wala quwwata illa billah.